cek 1 2 cek. Masuk fail kok. Masuk fail. Antum ngantuk. Antum ngantuk. Ngantuk antum. Mana master? Ana belum selesai. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wattabi'in wattabi'it-tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Qala an-nazim rahimahullahu ta'ala fi babi al-fa'il. الفاعل الذي كان مرفوعا اتى زيد منيرا وجهه نعم الفتى وبعد فعل فاعل فاعل ظهر فهو والا فضمير استتر وجرد الفعل اذا ما اسندا لاثنين او جمع كفى ذا الشهدا وقد يقال سعيدا وسعيد والفعل للظاهر بعد مسند ويرفع الفاعل فعل أضمر كمثل زيد في جواب من قرى وتاء تأنيث تلي الماضي إذا كان لأنثى كأبت هند الأذى وإنما تلزم فعل مضمر متصل أو مفهم ذا تحير وقد يبيح الفصل ترك التاء فيه نحو أتى القاضي قضية بنت الواكفي والحذف في والحذف مع فصل بإلا فضلا كما زكى إلا فتى تبن العلا والحذف قد يأتي بلا فصل ومع ضمير ذي المجاج في شعر وقع والتاء مع جمع سوى السالم من مذكر كالتاء مع إحدى اللبن والحذف في نعم الفتى تستحسنوا لأن قصد الجنس فيه بينوا والأصل في الفاعل أن يتصلا والأصل في الفاعل أن ينفصلا وقد يجاء بخلاف الأصل وقد يجي المفعول قبل الفعل وأخر المفعول إن لبس هدر أو أطمر الفاعل غير منحصر وما بإلا أو بإن من حصر أخر وقد يسرق إن قصد ظهر وشاع نحو خاف ربه عمر وشذ نحو زان نوره الشجر زان نوره الشجر ينوب مفعول به عن فاعلي فيما له كنيل خير نائلي فأول الفعل اثمما والمتصل بالآخر اكسر في مؤم بالآخر اكسر في مضي كوسل واجعله من مضارع منفتحا كينتحي المقول فيه ينتحى والثانية التالية المطاوعة كالأول اجعله بلا منازعة وثالث الذي بهمز الوصل كالأول اجعلنه كاستحلي واكسر أوش من فاثلاثي عئل عينا وضم جاكبوع فاحتمل وإن بشكل خيف لبس يلتنب وما لباء قد يرى لنحو حب وما لفا باع لما العين تلي في اختار وانقاد وشبه ينجلي وقابل من ظرف أو من مصدر أو حرف جر بنيابة حري ولا ينوب بعض هذه إن وجد في اللفظ مفعول به وقد يرد بسم الله Qala musannif rahimahullah ta'ala wala yanubu ba'du hadi in wujid fil lafdi maf'ulun bihi wa qad yarid wa bittifaqin qad yanubu tsani min babi kasafi maltibasuhu min fi babi dhanna wa aral man mustahar wala ira man an idha qasandar wasawi fi dal babi wasandal amal bil fi'li illam yakum mani'un hasal In mutmarsin sabikin filan sagal anhu binasfil lafdihi awil mahal Fasabikan sifuhu bifilin utnira Fasabikan sifuhu bifilin utnira hatman muafikin lima kotu udira Wa nasmu hatman intala sabikuma yakhtasu bifilin kain wahaituma Wa intala sabikuma billittida yakhtasu faraf altazimu abada kada Ital fi'lu ta'ala malam yirid ما قبل معمولا لما بعد وجد واختير نصب قبل فعل دطلا وبعد ما إلى أهل فعل غلب وبعد آتف بلا فصل على مأمول فعل مستكر أولا وإن تلا المعطوف فعلا مخبرا به عن اسم معطوف وإن تلا المعطوف فعلا مخبرا به عن اسم معطوف مخيرا والرفع في غير الذي مر الرجح فما أبيح فحل ودع ما لم يبح وصل مشغول بحرف جري أو بإضافة كوصل يجري وساوي في دلبابي وصند الأمل بالفعل لم يكن مانع حصل وألقة حاصلة بالتابئ كألقة بالنفس الاسم الواقي علامة الفعل المؤدى أن تصلها غير مصدر به نحو عمل فصف به مفعوله إن لم ينب عن فاعل نحو تدابة الكتب ولازم غير المؤدى وحتم نزوم أفعال سجايا كانهن كدف على لا والمضحك أن سسى ومقتدى نادافة أو دنسى أو آرد أو طوى المؤدى لواحد كمده فامتدى وأد لازما بحرف جر وإن هدف نسب لمن جري Naklan fi anna wa an yattaridu ma'amilasin ka'abjitu an yadu Wal aslu sabku fa'ili manan kaman min albisan nanzarukum nasjal yaman Wa yalzamul aslu limujibin ara wa tarku dakal asli hatman kot yura Wa hatta fadlatin ajiz illam yadiran ka hatni masika jawaban aw hasir Wa yuhdafun nasibuha in ulima wa kod yakuna hatuhu multazama In amilanik tadaya fismin amal qabulu falil wahidi minhumal amal wa thani awla inda ahlil basrah wa akhtara aksan indahum da usrah wa amilil muhmili wa amil muhmila fi dami rima tanaza'ahu wal tazim mal tuzima ka yuhsinani wa yusi'u ibnaka wa qad baga wa tadaya abdaka wa la taji' ma awalin qad umila bi mutmarin li ghairi rafin uhila bal hatta huzan iyakun ghairu khabara wa in yakun ghairu khabar wa la wadhirin yakun damirun khabara li ghairi ma mutafisa wadhirin yakun damirun khabara li ghairi ma yutabiqul mufassila wa adhirin yakun damirun khabara li ghairi ma yutabiqul mufassira wala yadun yadun wa adhirin yakun dok nahu adun wa idun nani akha zaidun wa amran akhaini fi raha al masdar suma siwa zamani min madullali filika amin di amin di misli awasin awa al masdar suma siwa zamani min madullali filika amin di ka amin bin bi ka amin al masdar suma siwa zamani min madullali filika amin bi amin bimisli awasin aw bimisli awasin awas bimisli awin awasin nasib wakano aslan lihaidin intohib tauki dan awna an yubino aw adak kasir tu sayrotani sayro dirasat wakud ya nubu anhuma alaih dan kajidda kullal jiddi wa pruhil jadal wa maali taukirin bawahid abada watani wa jama' gairuhu wa afrida wa hatu amilin muakkirin tanah wa fi siwa wa lidhalil mutasawal hatu wa hatun ma'atin badala min fi'likan ladan niladkan dula wa ma'li tafsilin ka imma manna amilahu yuhdafu haithu anna kada mukarrarun wa dun hasrin waratna iba fi'lin lismi ayin nisanat wa minhuma yadu'unahu muakkida nahu linafsi au gairi fal mubtada nahu lahu alaih asun urfa wa sannika budi anta haqun sirfa kada kadu tasbi wada jumlah kali bukan buka datli udlah Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah sallama tasliman katsira wa ba'd. Kita ulang ya pembahasan tentang ataf, yaitu ataful bayan. العطف إما ذو بيان أو نسق والغرض الآن بيان ما سبق فذو البيان تابع شبه الصفة حقيقة القصد به منكشفة عطف ada kalanya ذو بيان memiliki faedah bayan untuk menjelaskan apa yang sebelumnya ataupun عطف البيان أو نسق kadang dia berupa ataf nasak, yaitu dengan huruf-huruf ataf. Wal gharadul ana bayanu ma sabaq, dan targetnya sekarang adalah bayanu ma sabaq, menjelaskan macam ataf yang mendahului dalam penyebutan, yaitu ataf bayan. Hadzul bayan tabi'un syibhu sifah, maka ataf bayan definisinya adalah atau babitnya adalah tabi' yang menyerupai sifat dari sisi fungsinya, yaitu untuk tawdih pada yang ma'rifah dan tafsis pada yang nakirah. Dan di sana ada aghrad, ya, ukhra, ada tujuan-tujuan yang lain dari diletakkannya ataf bayan. Haqiqatul qasdi bihi munkashifah, hakikat yang dimaksud dengan sebab ataf bayan ini tersingkap atau menjadi jelas. Ya, jaa Abu Hafsin. Abu Hafsin siapa ini? Tidak jelas hakikat Abu Hafsin kecuali setelah disebutin apa? Ataf bayan. Umar, oh Umar. Karena bisa saja di situ atau di sana ada orang-orang yang berkunya dengan Abu Hafs. Ya. Tapi tatkala disebutkan setelahnya Umar, maka inkasyafa. Ya. Maqusi dari Abi Hafsin al-Madzkur. Sudah kita lewatkan beberapa penjelasannya. Kita baca syaratnya saja. Al-athu kama dzukira darban. Ataf sebagaimana yang disebutkan ada dua macam. Ada dua macam. Ahaduhuma athu nasakh, yang pertama adalah ataf nasakh. Wa sayati, dan itu akan datang. Karena bahasanya lebih panjang daripada aful bayan, maka dia diakhirkan dalam penyebutan. Ya, kalau di dalam kitab Al-Jurumiyah tidak disebutkan ya pembahasan ataf bayan ya. Ya mungkin dicukupkan dengan badal. Karena nanti akan kita sebutkan, sebagian ahli nahwu tidak membedakan antara apa? Athful bayan dengan badal. Wasan yang kedua, athful bayan, athof bayan. Wa huwa al-maqsud bi hadzal bab, dan itulah yang dimaukan dalam bab ini. Athful bayan dan athof bayan adalah at-tabi'. Tabi' sudah kita sebutkan, jins yashmal apa? Jami'a at-tawabi'. Tabi' yang jamid. Mukhrijun apa? Maka ana mushtaqqa, apa yang dia mushtaq keluar dengan jamid ini. Ya. Masuk dalam penamaan jamid juga isim yang asalnya sifat kemudian dia berubah menjadi alam. Bil ghalabah, as-sa'iq ar-rahman ar-rahim. Kemudian kait berikutnya dari athful bayan setelah tadi yang pertama tabi, yang kedua jamid, yang berikutnya kalau tabi mencakup semua macam tawabi, kalau jamid mengeluarkan apa kira-kira? Yang musyak, contohnya apa yang musyak? Naat, sifat, ya kan? Karena sifat apa? Musyak. Kalau dia dalam keadaan apa jamid maka ditawil dengan yang musyak. Al mushbihu li sifah fi idahin, yang ia menyerupai sifat mengeluarkan tawfi yang lainnya keluar. Ya. Yaitu apa? Taukid. Apa lagi? Badal. Apa lagi? Atof nasak. Fi idahi matbu'ih, dalam hal menjelaskan matbu'nya, wa 'adam istiqlalih, dan dalam hal tidak bisa ia bersendirian. Ya, tidak bisa ia bersendirian. Nanti ini juga akan datang jelasannya. Sudah kita baca ya, tujuan-tujuan lain dari diletakkannya apofayan. Ya, catat kaki nomor 4 itu sudah kita baca. Contoh, aqsama billahi Abu Hafsin Umar, bersumpah dengan nama Allah Abu Hafsin yaitu Umar. Fa Umar atu bayanin, maka Umar adalah apofayan. Yannahu muwaddihun li Abi Hafsin, karena ia menjelaskan apa yang dimaukan dari Abu Hafs yaitu Umar. فخرج بقوله الجامد, dan keluar dengan ucapan yang disebutkan dalam definisi tadi الجامد yaitu as-sifah keluar لأنها مشتقة أو مؤولة به, karena sifat itu mushtaq, kalau tidak maka dia ditakwil dengan yang mushtaq. وخرج بما بعد ذلك, dan keluar dengan qaid yang setelahnya yaitu at-tawkid dan athaf nasaq. Liannahuma la yuwdihani matbu'ahuma, karena keduanya yaitu apa? Taukid dan athaf nasakh tidaklah menjelaskan matbu'nya. Yani fil asal, secara asal demikian. Secara asal taukid dan athaf nasakh didatangkan bukan untuk menjelaskan matbu'nya. Tapi kadang ya'rid laha al-idhah qalahu al-Khudhari. Tapi kadang muncul iya taukid dan athaf nasakh dalam keadaan disebutkan untuk menjelaskan. Wal badalu al jamid juga keluar. Al badal yang jamid. Saya ulangi. Wa kharaja bima ba'da dzalik at taukid, kemudian athaf nasakh. Ya. Liannahuma la yuwaddihani matbu'ahuma, wal badal jamid liannahu mustaqil, juga badal yang jamid keluar. Ya, kenapa demikian? Liannahu mustaqil, karena badal yang jamid itu mustaqil, karena dia dianggap amilnya itu dibuang. Mustaqil disebutkan setelahnya itu fi idahi matbu'ihi wa 'adam istiqlalih. Jadi tujuan yang dimaukan oleh asy-syarih dalam definisinya tadi dengan menyebutkan apa? Wa 'adam istiqlalih adalah untuk apa? Mengeluarkan badal yang jamid. Karena badal yang jamid dia mustaqil bersendiri karena amilnya di situ ditakdirkan. Bukan amil dari matbu'nya. Amilnya bukan amil matbu'nya. Yang perlu ditambahkan di sini disebutkan oleh Al-Hubari tentang ucapan beliau li'annahu mustaqil zahiruhu annal badal kharaja bi'adamil istiqlal. Secara zahir ucapan Asy'arih mengisyaratkan bahwasanya badal kharaja itu keluar bi'adamil istiqlal, dengan tidak bisa dia istiqlal. Saya ulangi ya, di sini sebutkan dalam definisi wa'adam istiqlali, dan dia tidak beristiqlal. Kemudian disebutkan dalam syarah wal badal al jamid, dan badal yang jamid li anna mustaqil. Kembali ke mana ini? Li anna mustaqil. Kembali ke badal ya. Wal badal jamid li anna mustaqil. Iya. Kalau atau bayan mustaqil atau ada mustaqil? Ada mustaqil atau mustaqil? Ada mustaqil ya. Kalau badal itu apa? Mustaqil ya. Saya bacakan saja apa yang disebutkan oleh Al-Hubari. Zahiru annal badal kharaja. Zahirnya bahasa badal dengan keluar dengan qaid tadi kharaja dengan ucap bi'adamil istiqlal, itu kan? Sebutkan di situ wa'adam istiqlali. Bahasanya apa fayan tidak bisa istiqlal. Secara zahir ini untuk mengeluarkan apa? Badal. Karena badal apa? Mustaqil, gitu kan? Zahiru annal badal kharaja. Secara zahir bahwasanya badal keluar dengan qaid adamil istiqlal. Paham? Hah? Paham enggak? Paham ya. Duna ma qablahu. Tidak apa yang sebelum badal. Walaysa kadzalik, tapi kenyataannya tidak seperti itu. Iya. Di annahu yakhruju bi qaidil idhah, karena sebenarnya badal sudah keluar. Sudah keluar dengan qaid al-idhah tadi. Fi idhahi matbu'i, sudah keluar apa? Badal. Itu sudah keluar. Paham enggak? Risal zahir bahwasanya badal atau ucapan beliau musannif ada milis istiqlal untuk mengeluarkan badal. Secara zahir demikian kan? Nah. Falaisa kadzalik, tapi tidak seperti itu. Li'annahu yakhruju bi qaid al-idhah, karena badal sudah keluar dengan qaid idhah fi idhahi matbu'i. Ini keluar badal. Karena tujuan asal dari diletakannya badal untuk bukan untuk apa? Menjelaskan apa? Matbu'nya. Sudah keluar gitu. Li'annahu yakhruju biqaidil idhah aidha. Fala hajata li dzikri al-istiqlal, sehingga tidak ada kebutuhan untuk menyebutkan istiqlal sebenarnya gitu. Ya untuk taukid lah, untuk ya. Kita tahu dengan ini bahwasanya badal itu mustaqil gitu kan. Wa yaridu ala ikhrajihi ada sesuatu yang menimpa. Yaridu ala ikhrajihi, perbuatan Asy'arih ketika beliau mengeluarkan. Saya ulangi ya, saya baca dulu ya. Yaridu ala ikhrajihi anna kulla 'athfi bayanin yasihu badalan illa mastusniya kama sayati li anna jawaz al amrayni langi wala yaridu ala ikhrajihi anna kulla 'athfi bayan yasih badalan illa mastusniya kama sayati li anna jawaz al amrayni munazzalun ala maqsaday, munazzalun ala maqsaday al-idahi wal istiqlali. Perbuatan beliau di sini mengeluarkan badal dengan istiqlal ya, tidaklah membantahnya bahwasanya anna kullu 'athfi bayan, bahwasanya setiap apa bayan bisa diiras sebagai badal. Kan beliau mengeluarkan apa? Badal yang istiqlal. Lantas bagaimana gitu? Dengan perbuatan mereka para nahu yang banyak sekali mereka menjadikan apa? Badal sebagai apa bayan. Apa bayan sebagai apa? Badal. Iya. Kan ada isyikal jadinya tuh. Beliau kan mengeluarkan apa? Dengan istiqlal badal. Ya, padahal setiap apa bayan bisa diiras sebagai badal gitu loh. Kan ada miskil jadi kan. Tuh. illa mastusniya, kecuali apa yang dikecualikan, di mana di situ tidak bisa diirob kecuali dengan atof bayan, padahal tidak bisa, meskipun nanti ada bahasanya lagi itu. Paham ya? Irobnya, paham ini irobnya. Jadi perbuatan beliau mengeluarkan dengan ucapan istiqlal, itu mengeluarkan badal, ada iskal. Itu bahwasanya setiap atof bayan bukankah bisa diirob badal? Tuh. Sehingga tidak perlu ya. Kecuali apa yang dikecualikan, di mana di situ hanya boleh diirob dengan satu sisi saja atof bayan. Ini pun nanti ada kalamnya. Kama sayati, ya, bagaimana yang datang? Ya. Lianna jawazal amrayni, karena bolehnya dua hal, ya, ini diirob sebagai atof bayan ataupun badal, munazzal ala maqsadai, tentunya diposisikan di atas dua tujuan, idhah dan istiqlal. Harus sebutin oleh Adamim ini, innal badal mustaqilun binafsi. Kata Adamim ini, innal badal mustaqilun binafsi. La mutammimun limatbu'ih, bukan berfungsi menyempurnakan matbu'nya. Ka'afil bayan wa na'at. Ah, innal badal mustaqilun binafsi. La mutammimun limatbu'ih, ka'afil bayan wa na'at. Ah, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Hmm. Ya, kata beliau kalau dalam ini juga demikian mengatakan kalau badal mustaqil binafsih. Ya, adapun apa? Tofayan dan at itu mutammim li matbu'ih. Fungsinya untuk menyempurnakan matbu'nya. Matbu'nya belum bisa tergambar dengan jelas kecuali dengan diletakkan apa? Atofayan atau na'at. Adapun badal tidak. Tanpa badal pun ya sudah. Jelas gitu matbu'nya. Cuma kan untuk ada tujuan yang lain. Ya. Belum ya badal ya. Ya, meskipun tadi ada iskal lagi, tadi sudah selesai ya. Itu cuma ada memini saja. Cuma iskalnya tadi irobnya tuh. Bukankah setiap atof bayan bisa diirob sebagai badal kecuali di tempat-tempat tertentu? Berarti ya sama di situ. Dalam hal idhah dan istiqlalnya. Ya nanti insyaallah. Ada tambahan. Kemudian fa'uliyanhu. Paham ini ya ucapan beliau ya. Al-'athu imma dhu bayanin aw nasakh wal gharadu al-ana bayanu ma sabaq fa dhul bayani tabi'un shibhu sifah haqiqatul qasdi bi munkashifah. Paham ya? Lanjutkan fa awliyan hum min wifaqil awwali ma min wifaqil awwali na'at wali. Fa awliyan hu makna awli kata al-hudhari adalah a'ti a'tihi. Nunnya untuk taukid fa awliyan hu. Berikanlah untuk ha ini apa? Atof bayan. Berikanlah kepada atof bayan min wifaqil awal. Apa yang mencocoki yang pertama matbu'nya? Ma hukum. Yang min wifaqil awal ana'at wali, hukum yang na'at itu mengambil dalam keadaan mencocoki yang pertama. Atau kalau mau lebih mudah saya bacakan takdir maknanya yang disebutkan oleh Hubori. Kata Allah beri takdirnya adalah a'ti atfal bayan. A'ti atfal bayani muwafaqata awwalihi. A'ti atfal bayani muwafaqata awwalihi wa huwa al-mubayyan. Berikanlah kepada atof bayan berupa muwafaqata awwalihi, kecocokan dengan yang pertama dalam i'rabnya. Wa huwa al-mubayyan, dan yang pertama disebut al-mubayyan. Jadi paham ya? Yang keduanya apa bayan, yang pertamanya disebut apa? Al-mubayyan. A'ti atfal bayan, berikanlah kepada atof bayan min muwafaqati awwalihi, kecocokan hukum dengan yang pertama. Wahiyal mubayyan, dan yang pertama itu mubayyan. Misla ini makna fa'ulianhu min ifaqi al-awwali ma itu. Misla tawallahu na'at, sebagaimana hukum yang diambil oleh na'at. Misla ma tawallahu na'at, sebagaimana hukum yang diambil oleh na'at. Min muwafaqati awwalihi, berupa kecocokan dengan yang pertamanya. Yang pertamanya apa berarti? Al-man'ud. Paham ini ya? Wa inna maqaddarna misla, kata Al-Hudhuri, hanyalah kami menakdirkan misla, kan misla tadi, misla ma tawallahu na'at, ya kan? Wa inna maqaddarna misla, li'anna al-mu'ta li'atfi al-bayan, karena hukum yang diberikan kepada ataf bayan, laisa ma yu'ta li'na'ti, tidak sama, persis atau sama, tidaklah persis sama dengan hukum yang diberikan kepada na'at. Bal mislahu, tapi mirip gitu. Fatadabbar, maka perhatikanlah. Ya, a'ti atfal bayan, berikanlah kepada ataf bayan, min muwafaqati awalih, hukum berupa kecocokan dengan yang pertamanya. Dalam hal apa saja? Ya, i'rabnya dan yang lainnya. Sebagaimana apa yang diambil, sebagaimana hukum-hukum yang diambil oleh na'at berupa muwafaqati awalih, kecocokan dengan yang pertamanya. Dalam hal apa saja itu? Na'at mencocoki manutnya 4 dari 10 hal, ya kan? Ya. Kata beliau, kenapa kita takdirkan mislah matawallahu na'at, wa inna maqadarna mislah, hanyalah kami takdirkan makna mislah, karena hukum yang diberikan kepada ataf bayan tidak persis sama dengan hukum yang diberikan kepada apa? Pada na'at. Tapi mislahu, ya, mirip. Ya. Aitu makna fa'aulianhu min wifaqil awwali ma min wifaqil awwali na'tu waliya. Maful yang pertamanya auli, ha. Yang keduanya mana? Ma, gitu kan. Berikanlah kepada apa fayan ma min hukum lah. Hukum. Ya. Min wifaqil awwali, lihat dalam i'rab disebutkan di situ muta'alliq dengan aulianhu. Berikanlah kepada atofayan dari kecocok, berupa kecocokan dengan yang pertama, gitu ya. Berikanlah kepada atofayan min wifaqil awwali, kecocokan dengan yang pertama. Ma, ya. Ma-nya isi mausul, maful fani li awliyanhu, dari hukum-hukum, ya. Yang na'at itu mengambil hukum tersebut berupa kecocokan dengan yang pertama. Ya, bahasanya rada muter-muter, cuma insya Allah paham kan? Ya, maksudnya berikanlah hukum kepada atofayan sebagaimana hukum yang diberikan kepada na'at. Sudah ringkasnya kayak gitu. Di mana yang kedua mencocok yang pertama. Lamma kana atul bayan musybihan lisifah, dikarenakan ataf bayan itu menyerupai sifat dalam hal apa tadi? Taubih dan takhsis. Lazima fihi muwafaqatu al-matbu'i kan-na'ti, maka lazima fihi, mesti pada ataf bayan ada muwafaqatul matbu', kecocokan dengan matbu'nya, kan-na'ti, sebagaimana apa? Pada na'at. Fayuafiquhu, sehingga ia menyocoki matbu'nya, fi'irabihi, dalam i'rabnya, ta'rif tankirnya, tazkir ta'nisnya, ifrad tasniya dan jama'nya. Falayajuzu takhalufuhuma ta'rifan wa tankira. Itu tambahan. Tidak boleh terjadi perbedaan dalam masalah ma'rifah dan nakirahnya antara apa? Ataf bayan dengan mubayannya, enggak boleh. Sehingga di atas dasar ini disalahkan Az-Zamakhsyari ketika beliau menjadikan maqamu Ibrahim dalam ayat apa? Fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim, beliau mengatakan itu ataf bayan, disalahkan oleh para ulama ahli nahwu, fasrahnya dan gufahnya. Itu menyelisih ijma', misalnya ijma'. Karena orang-orang Basra dan Kufin ajma'u, telah bersepakat ala anna nakirah la tubayan bil ma'rifah. Nakirah tidak boleh dijelaskan dengan ma'rifah. Jadi dalam ayat Al-Imran tadi, Al-Imran, fi ayatun bayinatun maqam Ibrahim, sama syarim ya Rami sebagai apa? Ataf bayan. Tapi itu menyelisih ijma'. Karena ahli nahwu Basra dan Kufah bersepakat bahwasanya nakirah tidak boleh apa? La tubayan bil ma'rifah. Wa jam'ul mu'annas la yubayan bil mufrad al-muzakkar. Kemudian jamak muannas tidak boleh dibayani dijelaskan dengan mufrad muzakkar. Dalam ayat tadi apa? Fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim. Ayatunya jamak muannas salim, ya kan? Maqamu Ibrahim apa? Mufrad muzakkar. Terus apa irobnya kalau enggak boleh? Fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim. Apa irobnya maqamu Ibrahim? Hah? Irobnya apa? Maqamu Ibrahim. Fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim. Irobnya apa? Hah? Khabar mana mubtadanya? Hah? Betul alasannya. Wala yajuzu an yakuna badalan, juga tidak boleh di i'rab maqamu Ibrahim sebagai apa? Badal. Li'annahum nassu, karena mereka para ahli nahwu menegaskan ala annal mubdal minhu, bahwasanya al mubdal minhu yang dibadali in kana maqsudan, in kana maqsudan wa kana al mubdil ghayra wafin bil idah fa ayyana al qat'u. Tulis enggak pelan padahal. Masih ditulis lagi kita. Ya, saya ulangi. Li annahum nasu ala anna al mubdal minhu in kana maqsudan wa kana al mubdil غير واف بالعدة تعين القطع karena mereka ahli nahu ataupun orang Arab menegaskan bahwasanya mubdal minhu, maksud mubdal minhu paham matbu'nya, idza kana maqsudan, apabila ialah yang dituju, wa kana al mubdil ghayra wafin, dalam keadaan mubdilnya badalnya ghayra wafin bil idah tidak seimbang sebanding dengan apa mubdal minhunya bil idah, dari sisi kuantitasnya, kandungannya. Yat ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim. Ayat, ini kan banyak ayat tuh. Kalau maqam Ibrahim cuma satu. Berarti apa di sini? Mubdilnya ghairu wafin bil idah, ya kan? Padahalnya tidak mengimbangi apa yang dikandungi dalam apa? Mubdil minhunya. Ya. Maka kalau seperti ini kadang ta'ayyana al-qath'u wajib diqath'. Ya, wajib diqath'. Sehingga takdirnya adalah bisa di'rab maqamu Ibrahim sebagai mubtada muakhar, yani minha maqamu Ibrahim itu. Fi ayatan bayyina, di dalamnya ada ayat, kan jamak tuh. Ayat-ayat yang sangat jelas, minha di antaranya maqamu Ibrahim. Tuh. Itu takdir yang pertama. Antum jadikan apa? Maqamu Ibrahim mubtada dari khabar yang mahdhuf, atau antum jadikan maqam Ibrahim khabar, berarti mubtada mahdhuf, takdirnya ba'duha maqamu Ibrahim. Ba'duha maqamu Ibrahim. Sehingga i'rabnya maqam Ibrahim mubtada atau khabar. Dzukira fi at-tashrih, seperti dalam tashrih. Paham enggak? Ya, mubdilnya, badalnya. Jadi badalnya tidak mengimbangi apa yang dikandungi oleh apa? Mubdal minhu. Tadi kan ayatun bayyinat kan banyak. Selain maqam Ibrahim salah satu saja. Salah satu saja kan dari ayatun bayyinat. Berarti kan tidak sekufu tuh kan apa yang dikandungi dalam badal dengan apa? Mubdal minhu. Kalau seperti ini harus siqata, tidak boleh dijadikan badal. Maka di i'rab tadi dengan bisa mubtada, takdir minha ayat maqam Ibrahim, atau khabar ba'duha maqam Ibrahim. Jadi agak jauh enggak nih isi trot kalau keluar-keluar ini. Ya, semoga ada manfaatnya ya. Ya. Ada yang ketinggalan enggak? Tulis, dibacakan lagi, dibacakan lagi. Ya, sekali lagi, baca cepat. Ya, kenapa mendapat Zamakhsyari dari menyelisih ijma'? Karena al-Basriyyin wal Kufiyyin ajma'u 'ala anna an-nakirata la tubayyan bil ma'rifah. Satu. Ya. Wa jam'u al-muannats muannats la yubayyan bil mufrad al-mudzakkar. Dua. Ya. Kemudian wala yajuzu an yakuna badala. Tidak boleh juga dia harus sebagai badal. Li'annahum, jadi maqam Ibrahim tidak boleh diarah sebagai badal. Li'annahum nassu 'ala anna al-mubdal minhu, mubdal minhu, paham kan? Mabhu'nya idza kana al-maqsud, idza kana maqsudan. Apabila mubdal minhunya dituju secara makna wa kana al-mubdil ghayra wafin bil 'idah. Maka anal mubdil wa rawafin bil idah ta'ayyana al-qat'u, ta'ayyana al-qat'u wa innama taqdir minha maqamu Ibrahim aw ba'daha maqamu Ibrahim fa huwa mubtada aw khabar. Aidu. Jadi persis ya. Ataupun apa? Mirip lah. Hukum-hukum yang diambil oleh Atofayan seperti hukum-hukum yang diambil oleh Na'at dalam i'rab, ta'rif tankirnya, tazkir ta'nitsnya, ifrad tasniyahnya dan jamaknya. Faham ini? Fa'ulian hum min wifaqil awwali, ma min wifaqil awwali na'tu wali. Atau wali mungkin di sini bermakna akhadha, mengambil, dekat atau dekat dengan itu. Apa yang ma'at itu mengambil, mengambilnya dari hukum. Di sini masih mausul. Mana berarti silahnya di sini? Sepertinya mahdhuf ya. An-na'atu waliyahu. Seperti itu. Hukum yang na'at itu mengambilnya berupa wifaqil awal, kecocokan dengan yang pertama. Awas ya. Jangan ngantuk. Paham gak? Ya. Paham gak, Usman? Paham? Kalau ada yang belum paham, kurang paham, tanyakan. Faqad yakunani munakkaraini kama yakunani mu'arrafaini. Pendek ya. Faqad yakunani munakkaraini kama yakunani mu'arrafaini. Faqad yakunani munakkaraini. Kadang yakunani keduanya. Apa keduanya? Hah? Al-mubayan dan aful bayan. Munakkaraini nakirah, dijadikan nakirah. Kadang keduanya apa? Al-mubayyan dan atofayan itu nakirah. Kama yakunani mu'arrafaini, sebagaimana keduanya datang dalam keadaan ma'rifah. Di sini sepertinya kaf untuk tashbih, bisa dikiaskan gitu. Ah, ini pendapat yang mengatakan bahwasanya boleh datang atofayan dalam keadaan nakirah. Ini dipilih oleh orang-orang Kufah dan juga jamaah minal Basriyin, di antaranya Al-Farisi, Ibnu Jinni, dan jamaah minal Mutaakhirin, di antaranya Az-Zamakhsyari, Ibnu Usfur, dan juga Al-Musannif. Ya, disebutkan contohnya isqini syaraban haliban, berikanlah aku minum air haliban, susu. Jadi banyak yang berpendapat demikian ya. Ada khilaf di situ, dan musannif merujukkan bolehnya datang atofayan dalam keadaan apa? Akhirah. Atau sebelum itu kita sebutkan di sini fa'ulianhu. Fa'nya untuk tafri'. Fa'nya yang fa'ulian untuk tafri', kemudian faqad yakuna ini juga untuk tafri'. Kalau fa'auliyanhu min wifaqil awwali itu tafri' ala qawlihi, itu tafri' kepada ucapan yang sebelumnya, syibhi al-sifah. Sebelumnya kenapa? Syibhu al-sifah. Syibhu al-sifah. Lianna al-mutabadir minhu al-sifah al-haqiqiyah. Karena yang tergambar darinya adalah sifat haqiqi allati tuwafiq al-madhu' fi arba'atin min ashrah. Ya, kalau mau dibahas melebar nantinya. Jadi yang intinya yang lebih sahih fa adalah tafri'iyah sama dengan fa fasihah. Itu sama. Yang lebih sahih sama. Fa al-fasihah yang kadang juga dimaukan dengannya fa at-tafri'iyah. Sebutkan gini, ini melebar lagi. Jadi yang lebih sahih apa? Tidak ada perbedaan la farqa bainal fasihah wa tafri'iyah. Disebutkan dalam Hawashi Syarah As-Sa'ad, Syarah As-Sa'ad atas Tasrif Al-Izzi. Fa fasihah, ini fa fasihah ini ya. Ya sama kayaknya dengan fa tafri'iyah. Hiya allati tadullu ala syarat, fa ya menunjukkan kepada syarat yang dibuang, al-mahdhuf. Wa qila ala sababiyah, ada juga yang mengatakan fa fasihah ini menunjukkan kepada sebab yang dibuang. Wa qila, ada juga yang mengatakan kedua-duanya, bahkan lebih luas dari itu. Disebutkan dalam dirasat tentang Al-Quran, saya lupa judulnya. Fa fasiha adalah fa allati takunu jawaban li syaratin muqaddar. Fa fasiha adalah fa yang dia sebagai jawaban dari syarat yang muqaddar. Ma'al adat sammaha Zamakhsyari fa al-fasiha, bersama adat yang disebut oleh Zamakhsyari dengan fa al-fasiha. Tapi insyaallah lah di tempatnya saja ya, barangkali nanti pada pembahasan huruf ataf disebutkan. Apa? Fa allati takunu jawaban li syartin muqaddar ma'al adah sama Zamakhsyari fa al-fasiha. Dan nanti insyaallah lah tempatnya saja. Atau di akhir pembahasan ya. Kemudian kalau fa yang kedua faqad juga itu sama. Tafri' juga, tafri'iyah atau fasihah juga. Tapi tafri'nya kepada ucapan fa'ulianhu. Ada beberapa ucapan nih menjelaskan tentang fa tafri'iyah. Kalau Ibnu Asyur dalam tafsirnya menyebutkan fa amana tafri' tafri' bahasa alfa lil isti'naf istanafta kalaman jadidan munqati'an amma sabaq bal jadidun muttasil bihi mutafarri'anhu. Atau ada saya bawakan yang lainnya. Sebutkan faul fasiha wa tatanawwa' al fa al fasiha. Ya karena fa tafri'nya itu dianggap sama dengan fa al fasiha, kita baca fa al fasiha saja. Karena di sini disebutkan dalam kitab dirasat tentang Al-Qur'an bahwasanya sama yang roji antara tafri'nya dan fasiha. وتتنوع الفاء الفصيحة بتنوع ما دل عليه المحذوف. Fasihah itu berbeda-beda sesuai dengan apa yang ditunjukkan oleh yang mahdhuf. Fataratan yakunu al-mahdhuf amron, kadang yang mahdhufnya itu perintah au nahyan atau kadang larangan. Seperti dalam ayat faqad ja'akum basyirun fa'il. Faqad ja'akum basyirun wa nadzir. Di situ yang mahdhuf bukan syarat, bukan sebab, tapi amr. Yani la ta'tadziru faqad ja'akum. Kadang syarat gitu. Jadi fa hadza yaumul ba'ts, ini in kuntum munkirina lil ba'ts fa hadza. Kadang yang mahdhufnya ma'thuf. Yani ma'thuf, ma'thufan 'alai maksudnya. Ifan fajarat. Ya, fan fajarat. Di situ yang mahdhufnya apa? Ma'thuf 'alai. Ai duraba fan fajarat gitu. Duraba fan fajarat. Fakul nadrib bi'asuka al-hajar fanfajarat. Di situ takdirnya apa? Boleh takdirnya dengan apa syarat? Fa'in dorabta faqad infajarat. Ini takdirannya Shaibul Kashaf Samakhsyari. Atau ma'tuf alaih jumlah fadoroba ya, fanfajarat. Mungkin asal nanti di tempatnya saja ya. Barangkali di pembahasan apa? Tentang ataf nasakh ya, ketika bahas tentang fa barangkali ada. Kalau tidak nanti kita akan bawakan banyak sekali sih makna-makna dari fa. Ya, makna-makna dari fa banyak. Ya, mungkin kalau mau disampaikan secara globalnya, secara ringkasnya ada di sana fa sababiyah. Fa sababiyah kapan terjadi? Kalau dia fa ini masuk kepada fi'il mudhari yang didahului nafi dan tolat dia kan. Ijtahid fatanjah. Itu sababiyah. Yaitu fa yang masuk kepada fi'il mudhari yang didahului nafi dan atau tolat. Kemudian yang kedua rabitu li jawab syarat. Apa ini? Kapan terjadi? Ya ketika jawab syaratnya tidak cocok dijadikan sebagai syarat ya kan. Man sabara falahu ajrun fa gitu kan. Juga di sana ada huruf atof fa'atifah. Yasirul qaid fal junudu. Panglima itu berjalan kemudian pasukannya. Ya. Ada juga huruf harfu ta'lil. Bermakna li ajli. Sa'id an-nasa fahum ikhwanuk. Bantulah manusia karena mereka adalah saudaramu. Ya. Ada juga za'idah untuk li tahsinil lafaz. Yang biasanya masuk kepada qad ya kan faqad dan hasab fahasab itu. Ada juga di sana fal fasihah. Ya fal fasihah itu diambil dari kata afsaha yusihu yani fudhi tufsih ala syarat al mahdhuf untuk menjelaskan adanya syarat yang mahdhuf atau sababiyah yang mahdhuf ataupun yang lainnya kan macam-macam tadi kan sudah disebutkan ya. Kadang yang mahdhufnya amr, kadang yang mahdhufnya nahi, kadang sabab, kadang syarat. Al-kalam ismun wa fi'lun wa harfun falismu fa'in aradta an ta'rif al-isma fahuwa gitu. Ini falismu kata wa kata dan yang rasohi maksudnya fa'al fasya tidak ada beda dengan tafri'iyah. Mungkin ini tempatnya saja insyaAllah nanti ya kita ulang lagi. Jadi kalau fa'ulian hu itu tafri' dari apa? Syibhu al-sifah. Kalau faqad yakunani itu tafri' pada ucapannya fa'ulianhu. Ya. Tafri'nya. Lihat dari cara maknanya juga. Fa'ulianhu. Maka. Ya. Bisa antum takdirkannya syarat juga bisa. Ya. In arafta dhalik misalkan. Fa'ulianhu. Ya. In arafta anna atfa bayan ya atfa bayan syabih ya syabih sifah ataupun yushbih sifah fa'ulianhu ya kan. Ya kita baca syaratnya faqad yakunani munakaraini kama yakunani mu'arrafaini dhahaba aktsaru an-nahyiyin ila intina'i kauni 'atfil bayan wa matbu'ihi nakirataini. Kebanyakan ahli nahu berpendapat bahwasanya dilarang atau bayan dan matbu'nya dalam keadaan nakirah. Itu kebanyakan. Wa dhahaba qaumun minhum al-musannif, adapun kaum yang lain yang sudah kita sebutkan, ya. Orang-orang Kufah, jamaah dari Basriyin, Al-Farisi, Ibn Jinni, dan juga mutakhir Zamakhsyari, Ibn Usfur, membolehkan. Ila jawazi dzalik, kepada bolehnya. Alasannya disebutkan dalam catatan kaki, anna nakirata taqbilu takhsis. Taqbalu at-takhsis, karena isim nakirah bisa menerima penghususan bil jamid, dengan isim yang jamid. Kama taqbalu al-ma'rifah at-tawdhiha bih. Sebagaimana yang ma'rifahnya bisa, kama taqbalul ma'rifatu at-tawdhiha bih. Sebagaimana yang ma'rifahnya bisa menerima tawdhih, penjelasan dengan yang jamid. Contoh, labisu thawban jubbatan. Disebutkan juga ya, hadza mazhabul kufiyyin wal farisi wa ibn jinni wa zamakhsyari wa ibn usfur. Ya. Fa yakunani munakkaraini kama yakunani mu'arrafaini, maka atafayan dan madhu'nya datang, bisa datang dalam keadaan nakirah, sebagaimana keduanya datang dalam keadaan ma'rifah. Qila wa min tankiriha qawluhu ta'ala, dikatakan bahwasanya diantara contoh nakirahnya atafayan dan madhu'nya adalah ucapan Allah SWT, yuqadu min syajaratin mubarakatin zaitunah, dinyalakan dengan syajaratin mubarakah, pohon yang diberkahi yaitu zaitunah. Zaitunah di sini atafayan dari syajarah. Wa qawlu ta'ala wa isqa min ma'in sadidin. Ini juga sadidin, atafayan dari ma'in. Masih ada yang lain? Au kafaratun apa? Tu'amu masakin. Ya. Fa zaitunah atfu bayan li syajarah wa sadid atfu bayan li ma'. Terus bagaimana pendapat mereka yang melarang datangnya atafayan dalam keadaan nakirah ketika mendapati semisal ayat ini? I'rabnya bagaimana gitu? Jadi al-mani'una yujibuna fi dzalika al-badaliyah, yang melarangnya, yang melarang apa? Datangnya atafayan dalam keadaan nakirah mengharuskan untuk itu di i'rab sebagai badal. Badal kul min kul. Wa yakhussuna 'athfal bayan bil ma'arif, karena mereka mengkhususkan atafayan pada isim-isim yang ma'rifah. Apa hujahnya? Muhtajina bi annal bayana bayanun kasmi. Mereka berhujah yaitu bahwasanya al bayan atau bayan, bayan ya, dia bayan harus jelas, harus ma'rifah. Kasmi sebagaimana namanya, atau bayan harus ma'rifah gitu. Wan nakira majhulah, sedangkan isim nakir itu majhulah. Wal majhulah la yubayyin. Al majhul, sedangkan yang majhul ya tidak menjelaskan yang majhul. Hanya saja wa dufi'a, dibantah, dufi'a ini rudda, wa dufi'a bi anna ba'dun nakirat qad yakunu akhas min ba'din, tapi itu bisa dibantah. Itu bahwasanya sebagian isim-isim nakirah qad yakunu akhas min ba'din, kadang lebih khusus, lebih tertentu dari yang lainnya. Wal akhas yubayyin wa ghairul akhas, maka yang lebih khusus menjelaskan yang apa kurang khususannya, sehingga dihasilkan kan al-bayan. Sudah tulis semua? Belum. Sekali ulang lagi. Wal mani'una yujibuna fi dzalika al-badaliyata. Badala kullin min kull. Wa yakhussuna 'ath al-bayani bil ma'arif muhtajjina bi anna al-bayana bayanun kasmihi. Wan nakiratu majhulatun wal majhulu la yubayyin al-majhula. Wa dufi'a bi anna ba'd an-nakirati qad yakunu akhassa min ba'din. Wal akhassu yubayyin ghaira al akhass. Sehingga yang rajih insyaallah dalam masalah ini apa? Boleh datang apa bayan dalam badan nakirah. Paham ini? wa salihan li badaliyatin yura fi ghairi nahwi ya ghulamu ya'mura wa nahwi bishrin tabi'i al-bakri bakri wa laysa an yubdala bil mardi wa salihan li badaliyatin yura. Yura mana naibul failnya atau fayannya, atau fayan yang di yura diyakini dilihat cocok ya, dalam keadaan cocok dijadikan sebagai badal ya. Dia dalam i'rabnya solihan mahfulun tsani bagi muqad dari yura. Kemudian naibul failnya apa? Yura atau fayannya. Jadi atau fayan dilihat cocok ya, untuk dijadikan sebagai apa? Badal. Badal apa ini mau kan? Badal kul min kul, bukan badal selainnya. Jadi aslinya yura atau bayan solihan ibadaliyah. Dipandang bahwasannya atau bayan itu cocok untuk dijadikan sebagai badal. Fi ghairi nahwi ya ghulamu ya'mura. Kecuali ini, kecualikan di sini. Pada selain contoh ya ghulamu ya'mura, adapun pada contoh ini yang enggak boleh ya'mura dijadikan badal gitu maksudnya ya. Fi ghairi nahwi, pada selain contoh semisal ya ghulamu ya'mura, adapun dalam contoh ini tidak boleh ya'mura dijadikan sebagai badal, hanya boleh diitar sebagai apa? Atof bayan, meskipun nanti akan ada ya penjelasannya. Ya'mura itu alaman kul min mudhari'. Dari apa? Amuro ya. Ya'muru. Kalau tercek ya, dicek dari amaro atau amuro. Dan dia mansub atau fayan kepada mahalnya hulam, karena hulam mahalnya apa? Nasab, munada. Ya hulamu ya'muro. Di sini munadanya munada apa? Nakirah maksudah, iya kan? Ya hulamu abni al-dham pada mahalnya nasab. Maka ya'muro dinasabkan karena di atof dijadikan atof fayan pada mahalnya hulam. Wa nahwi bishrin tabi'il bakri wa laysa an yubdala bil mardi. Dan contoh yang berikutnya yang tidak boleh diira sebagai badal, hanya boleh dengan atof fayan, adalah kata bishir yang ikut kata bakri. Ini nanti akan disebutkan contohnya, ucapan penyair ana ibn tarikil bakri bishrin. Oh. Ana ibn tarikil bakri bishrin. Ini dilarang bishir untuk diras sebagai badal, hanya boleh sebagai apa? Atofayan. Dan semisal contoh bishrin sebagai tabi bagi bakr, yaitu atofayan. Walaysa an yubdala bil mardi, dan tidaklah pembadalan itu diterima, tidak diridhoi, hanya boleh dengan apa? Satu sisi saja, atofayan. Jadi secara umum apa yang dia bisa diras sebagai atofayan bisa diras sebagai apa? Padahal kecuali yang dikecualikan di sini. Nanti akan ada ya penjelasannya. Tinggal antum nanti milih yang lebih enak mana. Kullu ma jaza an yakuna atof bayan jaza an yakuna badala. Semua yang bisa di'rab sebagai atof bayan maka boleh pula di'rab sebagai padahal. Contoh darabtu Aba Abdillah Zaida. Zaida boleh di'rab sebagai atof bayan, boleh juga apa? Padahal. Wastatsna al-musannifu min dhalika mas'alataini, hanya saja musannif mengecualikan dua masalah. Yang mana yata'ayyan fihi ma kaunu tabi'at fa bayanin, mesti pada dua masalah ini tabi' diiras sebagai ataf bayan. Tabi' diiras sebagai ataf bayan. Sebutkan dalam catatan kaki. Dhabata Ibn Hisham wa ghairuhu al-masail allati yata'ayyan fiha an yakuna tabi'at fa bayanin wa la yajuz an yakuna badalan bi ahadi amrayni. Ibn Hisham dan selainnya menetapkan masalah-masalah yang mesti pada masalah-masalah tersebut untuk tabi' diira sebagai apa fayan, dan tidak boleh diira sebagai badal bi ahadi amrayni, dengan satu dari dua batasan. Al-amrul awal, yang pertama, an yakuna tabi'u ghaira mustaghnan anhu, tabi'nya ghaira mustaghnan anhu, tidak bisa tercukupkan darinya, maksudnya dibutuhkan, tidak boleh ditinggalkan, tidak boleh dilepas, paham enggak? Ketika tabi'nya ghaira mustaghnan anhu, tidak bisa tercukupi, tidak bisa dicukupkan darinya, maksudnya dibutuhkan, harus disebutkan itu. Ini wajib dikira sebagai apa? Atof bayan. Karena kalau enggak disebutkan enggak jelas hakikat maksudnya tuh. Nah, ini harus apa? Ya, atof bayan. Kalau padahal kan bisa dibuang. Alam rusani yang kedua anya kuna tabi ghairu salihin li an yudha' fi makanil matbu'. Tabinya tidak bisa untuk diletakkan pada tempatnya matbu'. Seandainya matbu'nya diangkat kemudian tabinya diletakkan pada tempatnya matbu' kemudian bergandengan dengan amilnya matbu', enggak bisa gitu. Wal masalatani latani dzakaruhuma an-nadhim wa bayyanahuma asy-syarih min afrali dhabit ats-tsani. Dan dua masalah yang disebutkan oleh an-nadhim dan beliau dan dijelaskan oleh syarih itu masuknya pada satuan-satuan dari babejang kedua. Masuknya babejang kedua itu. Jadi satu babi cuma afrodnya gitu. Paham enggak? Ala taru annahu la yajuzu an yudha' ya'mara ma kaunihi mansuban mawdi'ahu lan al-munada. Tidakkah engkau lihat bahwasanya tidak boleh untuk diletakkan lafaz ya'mar meskipun dia mansub, diletakkan tidak boleh ia diletakkan pada tempat ya hulam al-munada. Boleh enggak? Ya hulamu ya'mura, dibuang hulama kemudian ya ya'mura. Enggak boleh mansub. Ya ya'muru harusnya dhamma. Iya kan? Mufradul alam kan mabni ala dhamm, iya kan? Tuh. Itu alasannya kenapa enggak boleh diira sebagai apa? Badal. Karena badal adalah pada niatan mengulang apa? Amil. Maka dalam keadaan seperti ini harus diira sebagai apa? Atof bayan, paham? Wa la yaslu an yubu' bishr ma kaunihi 'alaman wa laysa muqtarinan bi al-mawdi' al-bakri. Dan juga tidak benar, tidak cocok untuk bishr, kata bishr diletakkan. Ma kaunihi 'alaman, meskipun dia 'alam. Wa laysa muqtarinan bi al, dalam keadaan tidak bergandengan dengan al, tidak bisa bishr ini diletakkan pada temannya al-bakri. Lihat pada bishr tadi. Ana ibn Tariq al-Bakri bishr. Seandainya bishr ditempatkan pada posisi al-Bakri, maka dikatakan anam nutariki bishrin. Enggak boleh. Sudah pernah kita lewatkan berkali-kali bahasan tentang sifat yang beral. Boleh didofahkan kepada yang beral atau isim yang tidak beral, tapi didofahkan kepada yang beral. Adapun bishr, tidak. Nah, itu alasannya. Karena tadi, badal pada niatan mengulang, amil. Paham ini? Mana tadi? Hilang jejaknya. Walam yata'arraba li ta'sil dhabit al-awwal, dan beliau baik an-nazim ataupun asy-syarih lam yata'arraba li ta'sil, tidak menyinggung ta'sil dhabit al-awwal, penetapan bab yang pertama tidak disinggung. Wala tamtsilalah, tidak pula menyentuhkannya. Wa min amsalatihi, di antara contoh bab yang pertama itu apa? Ketika tabi'nya tidak bisa dilepas. Ya. Wa min amsalati an yakuna at-tabi' mushtamilan, yang tercontohnya adalah ketika tabi'nya mengandungi mencakupi dhamir. Itu yang pertama. Tabi'nya apa? Mengandungi dhamir. Bergandengan dengan dhamir. Wal matbu', sedangkan matbu'nya juz'un min jumlatin waqi'atin khabara. Bagian dari jumlah yang jatuh sebagai khabar. Apa tadi? Matbu'nya bagian dari jumlah yang jatuh sebagai khabar. Walaysa fi hadhil jumlah, dan pada jumlah ini tidak ada dhamir. Yarbituha bil mubtada, yang mengikatnya dengan mubtada. Panjang ya tabi'nya. Yang pertama apa? Agar tabi'nya mengandungi dhamir. Ini syarat pada tabi'nya, agar ia mengandungi apa? Dhamir. Kemudian syarat pada matbu'nya, agar matbu'nya adalah bagian dari jumlah yang jatuh sebagai khobar. Dan jumlah ini tidak memiliki robit yang mengikat dengan mubtada. Tidak ada. Dengan contoh kan jelas. Contoh Aliyun. Safara Bakrun Akhuhu. Aliyun. Safara Bakrun Akhuhu. Kita terangkan dengan babi tadi. Di sini tabi'nya mengandungi domir. Mencakupi domir. Mana tabi'nya? Akhuhu. Ya. Kemudian matbu'nya mana? Bakr. Dan bakar di sini adalah bagian dari jumlah, iya kan? Bagian dari jumlah yang jatuh sebagai khobar. Safara bakrun, jumlah khobar kan? Dari Ali. Dalam keadaan safara bakrun, jumlah ini tidak memiliki robit yang mengikatnya dengan Ali. Ada enggak? Aliun safara bakrun, safara bakrun failnya. Enggak ada robitnya kan? Nah, dalam keadaan seperti ini, akhuhu wajib diira sebagai apa? Atau bayan. Ya. Fa'inna wita'in anyakuna akhuhu atfa bayan ala bakrin, walai juzu anyakuna badala. Ini dibaca ulang-ulang aja. Apa syarat pada tabinya? Agar ia musyamilan ala abamir. Apa syarat pada matbu'nya? Agar dia adalah apa? Juz'un minal jumlah al-waqi'ah apa? Khabara walaysa baina hadhil jumlah wa mubtada'iha apa? Rabit. Nah itu. Nah itu jadi satu lagi ya yang belum disebutkan. Dan tidak dipersyaratkan ya bahwasanya atful bayan itu lebih ma'rifah daripada apa? Al-mubayannya. Sebagaimana kata Sibawai. Sibawai menyontohkan inna dal jummah, inna dal jummah itu atful bayan. Dalam keadaan mana yang lebih ma'rifah? Inna za al-jummah. Hah? Isim isyarat lebih ma'rifah. Iya. Anak belum cek mana ya jummah. Apa rambut atau apa. Ya. Nah, itu atofayan. Jadi dia dipersyaratkan bahwasanya atofayan itu lebih ma'rifah dari apa? Al-bayan. Naam lauqila yushtarat fi'at fi bayan an yakun ajla. Benar. Seandainya dikatakan disyaratkan agar atofain itu lebih jelas maknanya. Ya iya, bisa diterima. Ya. Lebih jelas maknanya dari ma'atuf. Misalnya ini bisa diterima. Karena al-jali yang lebih jelas tentunya menjelaskan yang kurang jelas. Ya kan? Sebutkan dalam tamrin Abdullah. Ya, al-ula. Betul itu? Wastatna sudah dibaca ya? Ya, kita baca lagi lah karena banyakkan catatan kaki jadi supa ini. Kullu ma jazanya kuna atfa bayanin jazanya kuna badala. Nahu darabtu Aba Abdillah Zaida. Wastatna al-musanif min dzalika masalataini yata'ayyan fiha kaunu tabi'a atfa bayanin. Al-ula, yang pertama. Ah, masalah yang pertama. Yang sebenarnya ini satu masalah, cuma afrodnya berbeda gitu kan. Asal yang keduanya, yang pertama, yang keduanya tidak disebutkan. Al-ula an yakuna tabi'u mufrada ma'rifatan mu'raba. Yang pertama agar tabi'nya mufrad. Tabi'nya apa? Mufrad, ma'rifah, mu'rab. Sedangkan matbu'nya munada. Matbu'nya munada. Contoh ya gulamu ya'mura. Ya'mur di sini apa? Tabi'nya mufrad, ma'rifah, mu'rab. Iya. Fata'ayyan an yakuna ya'mura atfa bayan, maka mesti dalam contoh ini untuk ya'mura diira sebagai atfa bayan. Wala yajuzu an yakuna badala, tidak boleh diira sebagai badal. Li'anna al-badala 'ala niyyati takraril 'amil, karena badal di atas niatan mengulang amil. Fa kana yajibu bina'u ya'mura 'ala dhamm. Sehingga seandainya dijadikan sebagai apa? Badal ya wajib untuk dia ya'mura dimabnikan di atas dhammah tentunya. Iya kan? Tapi nyatanya di situ apa? Mu'rab, mansub. Iya. Fakana yajibu bina'u ya'muru 'ala dhamm. Li'annahu law lufidha biya, karena seandainya dilafazkan ya bersama ya'muru, lakana kadzalik, misalnya demikian keadaannya. Ya ya'muru, iya kan? Karena tadi ingat-ingat, karena apa? Padahal pada niatan mengulang amil. Paham ini siapa ya? Hah? Paham enggak? Iya. Kenapa tidak boleh pada contoh ya gulamu ya'mura? Hah, alasannya apa? Hah, karena padahal pada niatan amil. Kalau diulang amilnya berarti ya gulamu ya ya'mura. Ya, tidak boleh ya'mura mu'rab mansub. Harus dia mabni di atas dhammah pada mahalnya nasab, ya kan? Seandainya diletakkan ya'mura pada tempatnya, pada tempat setelah ya, tidak bisa. Yang kedua, yakuna tabi khalian min al. Yang kedua, ketika tabinya kosong dari al. Tabinya kosong dari al. Wal madhu' bi al, sedangkan madhu'nya dengan al. Waqad udhifat ilaihi sifatun bi al. Dalam keadaan telah disandarkan kepadanya sifat. Ya. Sifat yang beral. Ya. Contoh anad-dharibu ar-rajuli. an ad-dharib ar-rajul yad diterapkan an yakuna tabi khalian min al. Mana tabinya di sini? Zaidin. Tabinya kosong dari al. Wal madbu' bi al, sedangkan madbu'nya dengan al. Mana madbu'nya di sini? Ar-rajul. Waqad udifat ilaihi sifah, dan disandarkan kepada madbu' sifat yang beral. Mana? Ad-dharib. Kalau seperti ini keadaannya, fa ta'ayyan kaunu zaid atfayan, harus i'rab zaid sebagai atfayan. Wala yajuzu kaunuhu badala, tidak boleh di'rab sebagai badal min ar-rajul, dari rajul. Li'anna al-badala 'ala niyyati takraril 'amil, karena badal di atas niatan mengulang amil. Ya, fa yalzamu an yakuna taqdir, sehingga kalau di'rab sebagai badal maka melazimi penakdiran anad-dharibu zaidin. Boleh enggak seperti itu? Enggak boleh. Wa huwa la yajuz, dan itu tidak diperbolehkan. Lima araf fi bab al-idhafah, karena apa yang sudah engkau ketahui pada bab idhafah. Min anna sifata, bahwasanya sifat idza kanat fi al, apabila sifat tersebut beral, la tudhafu illa ila ma fi al, maka tidak boleh dia disandarkan kecuali yang beral, semisalnya aw maudhifa ila ma fi al, ataupun diidhafahkan kepada isim yang tidak beral tapi diidhafahkan isim tersebut kepada yang beral. Contoh anadharibu rajuli za wa mithl wa mithlu an ad-dharibu ar-rajuli zaidin. Apa? Mana? Oh ya, belum selesai ya. Wa mithlu an ad-dharibu ar-rajuli zaidun qawluhu. Tanya semisal contoh an ad-dharibu ar-rajul zaidin, ucapannya penyair. Yang semisal dengan contoh an ad-dharibu ar-rajuli zaidin adalah ucapannya penyair. Ana ibn Tariq al-Bakri bishrin alaihi at-tayru tarqubuhu wuqu'a. Ana ibn Tariq al-Bakri bishr alaihi at-tayru tarqubuhu wuqu'a. Di sini saja mana? Ayat At-Tariq al-Bakri bishr. Bishr ya, sebagai apa? Bayan, bukan badal katanya. Ana ibn Tariq al-Bakri, aku adalah anak seorang pahlawan yang At-Tariq al-Bakri membiarkan Bakri, yaitu Bishr, mau mati. Alaihi tayru tarqubu wuqu'a. Di atasnya ada burung-burung yang menunggu untuk menyantapnya, menunggu dia mati. Jadi bapaknya penyair ini berhasil mengalahkan Bakri sehingga dia terkapar, tapi belum mati. Maka burung-burung di sekitarnya masih nunggu, nunggu nyawanya lenyap. Setelah mati baru. Biasanya burung-burung nasar ya, yang gede-gede lehernya itu. Di sini syahidnya mana? At-Tariq al-Bakri Bishr. Ya, At-Tariq al-Bakri Bishr. Ya. Sebelum nanti insya Allah ada sedikit penjelasan tentang yang rojih bagaimana ya. Ya, mau rojih dulu. Atau sebelum ini ada yang bertanyakan? Yang sifat bagaimana? Inna dhal jummah. Enggak disebutkan. Hanya itu saja, nanti kita cek lagi. Insya Allah kita cek lagi, anak lupa. Terburu-buru nulisnya. Al-Mu'min disitu, al-jummah sebagai apa? Atafain dari za. Dalam keadaan za lebih apa? Ma'rifah daripada al-jummah yang ma'arif dengan al. Boleh. Kalau enggak salah seperti itu aja, ini adalah jummah aja. Nanti insya Allah kita cek lagi. Ya, tadi ada catatan yang ولو توالى الزمر الأعداء الظرف وقت أو مكان ضمنا فيه باضطرار كهنا امكث أزمنا فانسبوا بالواكي في مضر وكان وإلا فنوي في مقدر وكل وقت قابل ذاك وما يقبله المكان إلا مبهما نحو الجهات والمقادير وما سوى في كمرما من رمى وشرط كون ذا مقيسا أن يقع ظرفا لما في أجله ما هو سما وما يرى ظرفا وغير ظرفي فداخل تصرف في العرف وغير ذي تصرف الذي لزم ظرفية أو شبهها من الكلم وقد ينوب عن مكان أسبر ولاك في ظرف الزمان يكثر ينصب ذا للواو مفعولا ما في نحو سيره والطريق مصري بما من فيه وشبه سبق النصب لا بالواو في القول الأحق وبعدما استفهاميا كيف نصب في لكون مثمر بعد العرب والعطف يمكن بلا ضعف حق النصب مختار لدى ضعف النصب والنصب إن لم يجز العرف يجب أو يتكد إذمار عامل تصيب مستصد الله مع تمام ينتصب بعد نفي أو كنفي تغيب إذما وما اتصل وانصبا قطع عن تميم فيه إبداء وقوى غير اسم في النفي قد يأتي ولكن نصب أكثر إن ورط إن فرق سابق إلا لما بان يكون كما لو إلا عدم وألغي إلا لتوكير كلا تمر به من الفتاة إلى العالى وإن ذكر الله لتوكير وما تفريق تأثر بالعامل دافي واحد مما بلا سوسي وليس النصب سوى مغني ولولا تفريق ما تقدم نصبه جميعكم بي والتزم وانتصب لتأخير وجئ بواحد منها كما لو كان دون زائر لم يفعل أمر إلا لحكم وفي القسط حكم الأول وساسي مجرورا بغير مغرما بمال مستسا إلا سيد سيبا ولسيبا سواء سواء جعل على أسرح مال غير جهل وسط ناسبا بلاي سواء قلا بعلا بيكون بعدلا وجر بسابقا إن يكون إذر بعد ما سيبا جرار قد يجوه إذ جرفهما حرفان كما هما إن صبا في إلاني فقخلا هاشا ولا تصحبما وقيل هاشا وحشا فاحفظهما حال وصل فضاد منتصب وفوفي فيها لكفر الأذهب وكون منتقل المشتق يغلب لكن ليس مستحق ويكثر الجمود في سين وفي مبدي تأول ويكثر الجمود في سين وفي مبدي تأول بلا تكلف كبهم ودن بذا بك كابيهم دان بكذا جائدا بياد وكرا زائد أسر الأين كأسد والحال إن ولي فرفضا فعطا كتان كيرو معنا كواهدا كستهيدا مسال منكر حالا يقوى بكثرة كبغدة زيد طلا ولم ينكر غالبا ذو الحال لم يتغفر أو يقصص أو يبين من بعد نفس أو مضاهي كلا يبك امرون على المحال المريف المستسيلة وتبق حال ما بحرف جر قد أبى ولا أمنه فقد ورد ولا تجز حالا من المضاف إلا إذا اقتضى المضاف عمل أو كان جزء ما له أذيف أم إذا جزيف تهيف والحال إن يصب به نصرف أو صفة أسباب المصرف فجائز تقديمك مصريا دار أخيرا مخلصا زيد دعا وآمن ضمن معنى فيه آخر فهو مؤخرا يا ملاك تلك ليت وكأن ولنه سعيد مسخرا فيه هجر وله زيد مفرد أنفه من أمر معانا مستجاز لن يهن والحال قد يجيء ذا تعدل لمفرد فعل مغير مفرد وآمن الحال بها قد أكدا في نحو لا تعدى في الأرض مفسدا وإن تؤكد جملة فمثمر عاملها ولفظها يؤخر Kemudian hal itu jauh jumlah kejazai dunia wanawin rihla wazatu badin bimudorin sabat hawat domirono minal wawi kholat wazatu wawin badahan wimubtada lahul mudari ajalan namus nada wa jumlatul hal siwa makuddima biwawin au bimudmarin au bihima wa jumlatul hal siwa makuddima biwawin au bimudmarin au bihima wa jumlatul hal siwa makuddima biwawin au bimudmarin au bihima walhalu qad yaji'u sih terus ya hafalannya dimungkinkan ya yes, sebelum kita lanjutkan silakan ada yang mau diulang bahasan apa yang mana ya yeah. Syaraf. Nah. Ya, tanya nomor 4. Yang mana, Yan? Ibnu Hisham, wa babat Ibnu Hisham itu? Contohnya apa? Kalau drop-nya bagaimana berarti? Contohnya bagaimana kalau drop-nya? Hah? Enggak ada contohnya. Kalau adrobitnya contohnya apa gitu? Kalau adrobitnya Aliun Safaro apa? Akhuhu Bakrun gitu jadinya. Iya kan? Ada adrobitnya baru. Maka kalau seperti itu ya bisa dengan dua sisi. Ya, boleh dengan dua sisi. Kalau adrobitnya ada boleh dengan dua sisi. Kalau dikatakan Aliun Safaro Bakrun Akhuhu hanya dengan satu sisi, kalau Aliun Safaro Akhuhu Bakrun boleh dengan dua sisi. Ya. Hasan ya. Yang lain? Ada? Oh. Iya. Tadi disebutkan oleh Adam ini dari sisi makna gitu. Dari sisi makna yang dimaksud dengan Adam ulil istiqlal seperti yang disebutkan oleh Adam ini. Kata beliau, innal badala mustaqilun binafsihi. Badal itu bersendiri. Ya, bersendiri. Ya. Artinya kalaupun tidak disebutkan juga tidak rusak mananya gitu. Contoh badal, ya tadi bisa ja'a zaidun akhuka. Ketika sudah jelas ini maukan Zaidu Ahuga. Kalau dibuang pun ya sudah dihasilkan ya jelasan maksud. Ataupun kalau apa Abafaya dan Na'at mutamim li matbu'ih, menyempurnakan matbu'nya. Tadinya matbu'nya ya belum sempurna, kurang lah. Khotoba Abu Hafiz, Abu Hafiz yang mana ya misalkan. Belum jelas gitu yang dalam khotobin. Maka disempurnakan dengan apa fayat, baru jelas. Atau na'at ja'zairun, jadun yang mana ya? Kan? Berarti dia mutamim ni matbu'i. Ya. Menyempurnakan matbu'nya, tidak bersendiri mustaqil. Kalau baca kalau mustaqil ya, dibuang pun tidak rusak mananya. Wallahu a'lam. Yang lain? Ya, ketika jumlahnya tidak tarobit. Kalau tarobitnya ya tadi dibalik aja Alin Safaru Akhu Bakrun. Nah, tarobitnya jadi kan nah, seperti itu ya boleh dengan dua sisi. Apa bayan ataupun padal. Yang lain, yang rootnya di mana? Sudah, Prof, yang root itu aja atau lagi? Masan yang masalah tafri'nya mungkin nanti di tempatnya aja ya. Kali di masan atau nasak mungkin kita perlu, kalau perlu kita baca semua. Ya. Hasan. Tentang maqam Ibrahim fi ayat. Jadi fi ayatun bayyinatun maqam Ibrahim. Sama syarim ya Rabb maqam Ibrahim sebagai apa? Apa fayan? Padahal di situ tidak terpenuhi syaratnya. Banyak syarat yang hilang. Nilisi jumhur. Syarat yang pertama apa? Di situ dalam keadaan maqam Ibrahim nakirah. Ayatun bayinatun nakirah. Maqam Ibrahim arifah. Ini sudah hilang syaratnya. Yang kedua ayatun bayinatun mu'annas. Maqam Ibrahim muzakir mufrad. Ini hilang lagi syaratnya. Ah itu. Ya itu bantahnya. Paham? Apalagi dari sisi maknanya juga kan. Ayatun bayinat. Jamak. Jamak. Maka umurun diantaranya. Kalau sudah dijadikan sebagai apa? Apa bayan berarti ayatun bayatun cuma itu saja. Maka umurun saja gitu. Wallahualam. Mana Mar? Kalau Fadlu, Fadlu. Jangan salah paham ya. Jangan sampai paham tapi salah paham. Masih mending gak paham. Ada yang paham salah paham kelihatan ketika ngisi soal ujian. Wah ini salah paham. Nah, baik, kita lanjutkan. Fabishir, maka bishir dalam ucapan menyair tadi. Atfu bayanin adalah apa bayan. Wala yajuzu kaunuhu badala. Tidak boleh dia diira sebagai badal. Idh la yasihu an yakuna taqdiru. Karena tidak sah untuk penakdiran, untuk ditakdirkan. Ana ibn tariki bishirin. Alasannya apa? Karena di sini mudhofnya sifat yang beral dalam keadaan mudhof ilaihnya tanpa al. Sudah lewat itu. Wa asyara biqaulihi, dan beliau mengisyaratkan dengan ucapannya walaisa an yubdala bil mardhi. Tidaklah pembadalan itu diridhoi. Ila anna tajwiza kauni bisyr badalan ghairu mardhi, yaitu bahwasanya pendapatnya membolehkan bisyir liyara sebagai badal itu tidak diterima. Waqasada bidhalika tanbiha ala madhabil farra' wal farisi. Dan beliau maksudkan dengan ucapannya tadi tanbih, peringatan atas madhab al-farra' dan al-farisi, disebutkan dalam catatan kaki. Madhabul farra' wal farisi jawazu ibafatul wasi al-muqtarin bi'al ilal alam. Madhabnya al-farra' dan al-farisi adalah membolehkan untuk menyandarkan wasof yang bergandengan dengan al kepada al-alam. Boleh. Kata keduanya. Contohnya an-daribu Zaidin, boleh. Wa ala hadza yajuz, maka atas dasar ini boleh. Pada contoh an ibn Tariq al-Bakri Bishr untuk dijadikan Bishr sebagai badal. Li'annahu yajuzu indahum, karena di sisi mereka boleh untuk engkau mengatakan an ibn Tariqi Bishr. Bi idafati Tariq alladhi huwa wasfun muqtarin bi al ila Bishr, dengan menyandarkan Atarik yang dia merupakan sifat yang bergandengan dengan al kepada bisyir yang ia merupakan alam. Wa ma'na hadza, dan maknanya adalah annahu yajuzu ihlalu tabi mahalal madhu. Berarti maknanya tabi bisa menempati tempatnya madhu, iya kan? Wa mata jaza dzalik, maka ketika itu boleh sah fil madhu al wajhan, sah bisa pada madhu dengan dua sisi pula. Ya. Hanya kuna atfayan, atfayan wa hanya kuna badala. Enak ini ya, gampang ya, mudah ya. Lakin madhabul farra wal farisi, tapi kata di sini mu'alliknya, madhab al farra dan al farisi wal maqbul inda al musannif wa jamharatin ulama. La jarama lam yujizu bishir illa wajhan wahida, wa huwa an yakuna atfa bayanin, wa li hadza tajid al musannif yaqulu wa laysa an yubdal bil mardi. Hanya saja disebutkan di dalam kitab Dalilus Salik, katanya al azhar al jawaz, yang lebih zahir boleh diirab dengan dua sisi. Iya. Katanya innal badala ala niyati, wa qawluhum innal badala ala niyati takraril amil la da'iya lahu huna. Tantanya lihat. Ucapan mereka ahli nahu bahwasanya badal itu pada niatan mengulang amil la da'iya lahu huna. Tidak ada faktor yang menuntut untuk disebutkan di sini. Ya. Kenapa? Fa innal ma'na wadih, karena maknanya jelas ala al-badaliyah, bisa dibawa kepada badal secara maknanya gitu. Ka wuduhihi ala atibayan, sebagaimana ia jelas pula dibawa kepada atibayan. Wa hadza yatamashsha ma'a ma dzakarahu Ibnu Hisham, dan ini sejalan dengan apa yang disebutkan oleh Ibnu Hisham fil Mughni, dalam Al Mughni. Dan juga wa dzakarahu ghairuh, ya nanti aja nulisnya, pahami dulu. Dan disebutkan oleh selainnya. Min annahu yughtafar, nah min annahu yughtafar, disebutkan oleh Ibnu Hisham annahu yughtafar fi tsawani, sering juga ini kaidahnya disebutkan, ma la yughtafar fil awail, dimaafkan pada yang kedua, ketiga dan seterusnya. Ma la yughtafar fil awail, apa yang tidak dimaafkan untuk yang pertama. Sehingga pada contoh tadi, contoh yang munada ya ya hulamu ya'mura, ya tidak boleh memang kalau dikatakan ya ya'mura, iya. Tapi kalau dikatakan ya gulamu ya muro, boleh kan? Ya. Kenapa? Tadi dimaafkan untuk yang kedua, apa yang tidak dimaafkan untuk yang pertama. Kalau seandainya ya muro ditempatkan di yang pertama setelah ya, ya tentu tidak boleh. Tapi ini kan yang kedua dia ditempatkannya. Ya. Fa innahu yughtafar, karena dimaafkan fi tsawani, pada yang kedua, apa yang tidak dimaafkan pada yang pertama. Kalau yang pertama tidak dimaafkan, enggak boleh. Seperti pada munada. Ya kalau dia mau fardhu alam ya harus mabni ya dhammah. Iya kan? Atau nakirah maksudah harus mabni ya dhammah. Atau tadi yang bergandengan dengan apa? Sifat yang bergandengan al yang diidhafahkan ya kepada, harus ya diidhafahkannya kepada yang beral ataupun yang tidak beral tapi diidhafahkan kepada yang beral. Kalau langsung ya. Tapi kalau tidak langsung datangnya fi sawani ya enggak apa-apa gitu. Paham enggak? Lagi ngelamun apa gitu? Gak paham. Teruskan dulu. Yani ayyuhtafar fitabi' ma la yuhtafar matbu. Dimaafkan pada tabi' apa yang tidak dimaafkan pada matbu. Paham ini? Kalau pada tabi' ya dimaafkan. Kalau pada matbu' tidak dimaafkan. Maksudnya kalau pada matbu' harus sesuai dengan kaidah tadi yang sudah disebutkan. Kalau munada, mufradul alam, harus mabni di atas dhammah. Nakirah maksudah harus mabni di atas dhammah. Kalau mudhofnya sifat yang beral, maka harus mudhof ilaihnya dalam keadaan beral pula, atau tidak beral tapi diidhofahkan kepada yang beral. Tapi kalau yang kedua, yang keduanya itu dimaafkan, enggak mesti demikian. Kalau yang pertamanya iya harus gitu. Itu apa? Yughtafar fi tawani ma la yughtafar fil awail, disebutkan juga oleh Asoban kalau salah banyak yang seperti ini katanya. Ayughtafar fi tabi' ma la yughtafar fil matbu, yakni dimaafkan, diampuni pada yang pertama tabi', tapi di, apa yang tidak diampuni pada matbu. Wa kaunul amila, itu sampai situ paham enggak? Yughtafar yughtafar itu. Ya. Wa kaunul amil wa huwal mudhaf, lihat. Dan keberadaan amilnya yaitu mudhaf musyak yang beral, wa harfu nida dan huruf nida, kama fil baitaini sebagaimana disebutkan dalam dua bait tadi, la yasih wuqu'uhu qabla tabi', la yu'athir. Ya. La yasih wuqu'uhu qabla tabi', la yu'athir. Innama ad-darar fi 'adami sihhati wuqu'ihi qabla al-matbu'. Nah. Kemudian saya lanjutkan. Nah, wa kaunul amil ya. Dan keberadaan amilnya yaitu mudhaf. Mana yang amilnya mudhaf dalam bait tadi? Tadi ya, at-tariku ya. At-tariku. Ya. Keberadaan amilnya itu berupa mudhaf atau huruf nida. Tadi ya, hulamu ya'mura. Sebagaimana pada dua bait, la yasihu wuqu'uhu qabla at-tabi'. Ya. Tidak bisa amil tersebut jatuh sebelum tabi. Tidak bisa kan? Tadi, ya hulamu ya'mura. Amilnya mana? Iya, bisa enggak iya ini jatuh sebelum tabi ya'mura? Enggak bisa. Kemudian ana ibn Tariq al-Bakri Bishri. Amilnya mana At-Tariqi? Bisa enggak? At-Tariqi datang sebelum Bishr? Enggak bisa. Nah, itu, paham itu dari situ. Keberadaan amilnya yaitu mudhaf atau huruf nida la yasihu wuqu'u qabla tabi', di mana tidak bisa amil tersebut datang sebelum tabi'nya, la yu'athir, tidaklah memberikan pengaruh. Iya. Innama dharar, yang memadharatkannya, memberikan pengaruh yang enggak bagusnya adalah fi adami sihhati wuqu'ihi qabla al-matbu', dalam hal tidak bisanya amil tadi datang sebelum matbu'. Itu yang dharar. Ya, sedangkan dalam contoh tadi bisa kan? Amilnya datang sebelum matbu'nya ya gulamu, bisa kan? Tuh. Enggak ada dharar gitu. Iya. Terus contoh tadi At-Tariqul Bakri. Di sini amilnya tarik datang sebelum matbu', bisa enggak di sini? Bisa. Enggak ada dharar. Gitu. Itu maksudnya. Saya ulangi. Ya, innamad dharar, yang menjadi madharat adalah ketika ya fi adami sihhati wuqu'ihi, ketika amilnya tidak bisa jatuh sebelum matbu', baru dharar. Adapun kalau amilnya tidak baik bisa jatuh apa? Sebelum tabi, tidak layasir, tidak berpengaruh, paham ya? Ya contoh tadi lah, ya gulamu ya'mura, di sini jelas tidak bisa amilnya ya datang sebelum ya'mura, ini enggak pengaruh. Yang pengaruh kalau ya-nya tidak bisa masuk kepada gulam, dan sudah dalam contoh ini gulam bisa ya gulamu, tuh, paham enggak? Paham enggak? Ruwet enggak? Ada yang bisa paham? Ruwet enggak? Prof, ruwet. Fadlu paham enggak? Ulangi lagi dah. Ulangi lagi ya. Ya sudah, ulangi lagi apa-apa. Wa kaunul amil wa huwa al-mudhaf, keberadaan amilnya yaitu mudhaf atau huruf nida, ya kan? Itu kan dua amilnya disebutkan kan? Ya. Di mana dua amil ini tidak bisa jatuh sebelum tabi'. Bisa enggak jatuh sebelum tabi' amil tadi? Dalam contoh tadi ya hulamu ya'mura, amilnya mana? Ya. Tabi'nya mana? Ya'mura. Bisa enggak jatuh itu amilnya ya sebelum ya'mura? Tidak bisa. Ini. Kemudian yang kedua, At-Tariqul Bakri Bishr, amilnya mana? At-Tariq. Tabi'nya mana? Bishr. Bisa enggak At-Tariq datang sebelum Bishr? Tidak bisa. Ya, keadaan seperti ini tidak memberikan pengaruh untuk bisa diiras sebagai padahal juga tidak memberikan yu'asir gitu. Yang menjadikan doror adalah ketika amilnya tidak bisa jatuh sebelum matbu, baru doror gitu. Sedangkan dalam contoh ini bisa ya hulamu. Bisa ngelangel lah. Belum selesai. Wa qauluhum innal badal ala niyati takraril amil la yalzam. Kemudian badal, ucapan orang, ucapan ahli nahu, bahwasanya badal itu pada niatan pengulangan amil, ini tidak mesti. Kenapa demikian? Fa innal araba ashabul lughah la tadri min amri hadhihi alqaidah. Karena orang Arab yang mereka adalah pemilik bahasa Arab ini, ilmu nahu ini, tidak mengerti, tidak mengetahui urusan tentang kaidah seperti ini sedikit pun. Tuh. Walanya taratab ala ihmaliha, di sisi lain kalau diihmalkan kaidah ini, lan yataratab ala ihmaliha wa dan ditamasuk biha fasad fil makna, fasadun fil makna. Nah, di sisi lain kalau kita ihmal, kita lupakan kaidah ini, yaitu wasai badal itu ala niyati takrul amil, tidak berpegang teguh dengannya, tidak menyebabkan fasadun fil makna, kerusakan dalam makna. Walau fit tarkib, juga dalam tarkib. Maka qala al muhaqqiq, di sisi lain al muhaqqiq ar-Radi, al muhaqqiq. Sudah sering kan kita sebut al muhaqqiq ar-Radi dalam ilmu nahu. Dalam syarahnya ala al-Kafiyah. Wala al-Fiyah sih saya keliru ini. Maksudnya al-Kafiyah ini. Untung masih ingat. Maksudnya al-Fiyah, saya Kafiyah. Kata al muhaqqiq ar-Radi, ana ilal ana lam yadhhar li farqun jaliyun baina badal al-kull min al-kull wa baina fil bayan. Tuh, saya katanya, sampai sekarang, ya bukan sekarang, kita udah enggak ada orang ya. Sampai sekarang belum tampak jelas di sisiku perbedaan yang jelas gitu antara badal kull min al-kull dengan apa? Atau bayan. Ya, balla ara atal bayan ila al-badal, bahkan saya tidak berpendapat bahwa saya atau bayan ya kecuali badal, badal atau bayan gitu. Kama huwa zahiru kalami si bawai titik. Sebagaimana itu yang tampak dari ucapannya si bawai. Jadi jangan angal-angal kalau enggak bisa membedakan antara apa. Atau fa'in dengan badal ya sudah bebas saja lah. Ya. Karena maknanya tidak rusak. Ya Arab juga tidak rusak. Ya, mana yang ruwet? Ditulis ya, saya ditulis silakan. Saya nukil dari kitab dari Lu Salik ya. Al-Azharu al-Jawaz. Enggak apa-apa bukunya tambah gondrongnya gini, enggak apa-apa khusus. Pengalaman saya kalau disendirikan, kalau sedikit aksan antum punya bukunya. Lembar-lembar kadang hilang, kabur. Kadang ini apa sih ini? Ah udah, dilewat ini. Al-Azhar al-Jawaz wa qawluhum innal badala ala niyati takraril amil wa qawluhum innal badala ala niyati takraril amil la da'iya lahu huna la da'iya lahu huna fa innal ma'na wadihun ala al-badaliyah fa innal ma'na wadihun ala al-badaliyati كوضوحه على عطف بيان كوضوحه على عطف بيان ته بلم فإن المعنى واضح على البدلية كوضوحه على عطف بيان وهذا يتمشى مع ما ذكره ابن هشام في المغني وذكره غيره من ini apa yang disebut oleh Hisham itu min annahu yughtafar fi thawani ma la yughtafaru fil awaili. Ay yughtafaru fit tabi'i ma la yughtafaru fil matbu'i. Titik. Wa kaunul amil dalam kurung ya. Ini wa kaunul alim buka kurung dulu. Wahwal mudhaf wa harfun nida. Wahwal mudhaf wa harfun nida. Kama fil baitaini. Tutup kurung. Kama fil baitaini. Tutup kurung. La yasihu. La yasihu itu khabarnya kaun. Wa kaunil amil. La yasihu. Atau bukan? Ya. Oh ya betul. Khabarnya kaun. Kaunnya kan yang besar. Isimnya kan al-amil, khabarnya la yasih. Ah. Kaun itu mubtada sendiri. Khabarnya la yu'athir. Ya. La yasihu wuku'uhu. La yasihu wuku'uhu qabla at-tabi'. Qabla at-tabi' la yu'athir. Qabla at-tabi' la yu'athir. Dah. Innama ad-dararu. Fi adami sihhati wuku'ihi qabla al-matbu' Sah. Wa qawluhum titik tadi ya. Wa qawluhum innal badala ala niyyati takraril 'amil. Wa qawluhum innal badala ala niyyati takraril 'amil la yalzam. La yalzam. Fa innal araba. Tertinggal ini nulisnya ki. Harus belajar nulis antum. Fa innal araba ashabul lughah. Ataupun fa innal araba ashabul lughah. Ya. Siapa? Fa innal araba ashabul lughah. La tadri. Mungkin bisa juga sebagai mafhul ya. Padahal saya. Hainal Arab ashabal lughah. La tadri. Ini khabarnya kan itu. La tadri min amri hadhil qa'idati. Hainal Arab ashabal lughah. La tadri. Min amri hadhil qa'idati syai'an. Walan yatarattaba ala ihmaliha wa adami tamassuki biha fasadun fil ma'na wala fit tarkibi titik. Waqad qala al-muhaqqiq ar-radi waqad qala al-muhaqqiq ar-radi ahsan tu walantum cari kitab aja itu syarah al-kafi ar-radi fi syarhihi ala maksudnya al-kafiyah Ibn Malik yang lebih luasnya dari al-fiyahnya. Waqad qala al-muhaqqiq ar-radi fi syarhihi ala al-kafiyah ana ila al-ana lam yadhhar ada khilaf ya di al-an ya, ada yang mengatakan mabni, ada yang mengatakan mu'rab ya kan, sudah lewat al-an. Kalau mu'rab berarti dibaca apa? Kasra ya. Ana ila al-an lam yadhhar li farqun jaliyun baina badalil kulli min al-kull wa baina athfil bayan titik dulu. Bal la ara'at fal bayan illa al badal kama huwa zahiru kalami sibawaih Ya, di sini yang lain ada yang mau ditanyakan apa? Bal la ara'at fal bayan illa al badal. Bal la ara'at fal bayana illa al badala. bal la ara afal bait illa al badala kama huwa zahiru kalami si bawai. Ya, silakan ada yang mau ditanyakan, ada yang tertinggal. Insyaallah paham ya ini bahasanya. Al-afu imma dhu bayanin aw nasaq wal gharadul ana bayanu ma sabaq. Fadhul bayani tabi'un shibu sifah haqiqatul qasdi bihi munkashifah. Fa'awliyanhu min nifaqil awwali ma min nifaqil awwali na'tu wali. Faqad yakunani munakkaraini kama yakunani mu'arrafaini. وصالحا لبدالية يرى في غير نحو يا غلام يعمر ونحو بشن ذابع البكري وليس أن يبدل بالمرضي. Bahasa berikutnya adalah tentang ataf nasak. Tentang ataf nasak. Ini lebih panjang bahasanya. Panjang ya? Lumayan. Dari pembahasan taubi yang ada, kayaknya yang paling panjang ini ya. Taf nasak, yaitu badal. Dan saya mau sampaikan. Kita terus dihafalkan dan diulang-ulang di murojaah. Ya, hanya dengan itu ilmu itu bisa melekat. Dihafalkan, diulang-ulang, dipahami, tanyakan kalau tidak paham. Wallahu تعالى أعلى وأعلم سبحانه وبحمده أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.